subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Saudara-saudariku yang ingin selamat dunia akhirat, semuanya yang arifin cintai karena Allah jalla jalaluhu. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, tapi selama-lamanya. Dunia ini sebentar. Kita sudah dilewatkan oleh Allah dari alam arwah, alam rahim, sekarang di dunia. Ila abidis sabil. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang menyeberangi jalan. Maka kehidupan sebenarnya bukan di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya mereka mengetahui. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu orang-orang beriman tidak mau terjebak oleh hanya karena enak sesaat, lalu menderita berkepanjangan. Justru karena iman itulah orang beriman menjadi cerdas. Kaisun Fatimun. Dia olah hidup sesaat ini untuk berarti hidup panjang, hari-hari tanpa akhir. Saum Ramadan mengajarkan itu. Kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Kita kendalikan diri kita dalam taat, dalam ibadah, dalam menjauhi larangan Allah. Allahu Akbar. Dari subuh hingga maghrib ada saatnya kita berbuka. Allahu Akbar. Beduk berbunyi kita senang, padahal belum makan minum. Alhamdulillah. Begitulah orang beriman yang bertakwa dalam hidup sesaat ini. Ia gembira tatkala ia menghadap Allah. Ia gembira saat-saat ia berjumpa dengan Allah, karena ia menanam kebaikan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Kalau begitu apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya mengendalikan diri sebentar? Bukankah ada saatnya berbuka? Ada saatnya kita menghadap Allah. Ya Allah, bahagiakan kami dalam taat. Wafatkan kami husnul khatimah. Gembirakan kami saat berjumpa denganmu, sebagaimana kami gembira saat berbuka puasa. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.